Fursah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fursatus tidarajukal mukhataba li ta'khudahu. Dan bermula fursah itu istidrat kamu akan si mukhatab supaya kamu ambil akan dia. Ta istidrat tapi bacut-bacut mengajit dan drop. Tapi si iya nah. Ya rum bim pun merapati gebeda-gebeda bacut dia juga drop. Jadi si mukhatab yang isi haba yang kita nyobegah dasar jihan ai trimong ditulak tapi tak pegah sesuatu ilikut nyan bacut-bacut untuk mendekatkan jih kepada matlub sehingga wadai tak pegah matlub de hanapai tulak li ya kun fursah istidrat kemenan beto ataupun bei bacut-bacut lagi warnya nabi bacut-bacut nah. Ina menanci tak istidrat si mukhatab tak puto bacut-bacut kepada tujuan sehingga anda ik tak drop dalam arti diterimong matulub yang kedanya pegah. Contoh lagi ken kata bagi orang yang ingkar bangkit urah akhirat kibandakun hal kunta adaman adakah engkau pada dasarnya itu tiada fayakulu jawab naam memang jamun hana dele tak kenlam baginya hal anta mimma imahin adakah engkau tercipta daripada yang hina saya qulu jawab na'am betul maka katakan allazi sawwaka min zalika Allah allazi yang menciptakan akan kamu dari demikian kuasa atuh mengembalikan kamu dasar hana kana yang sempurna tercipta dari i yang hina jadi makhluk yang sangat mulia nyan zat yang menciptakan gata dari ia yang hina dari hana kena nyan kezatnya yang pergi sa gata tiga tu orang akhirat tiga nurun lain mia urun lain mungkin hana sanggup ya mana jadi tak pegah lain lain ini likutnya ilai yang baik nampak tulak yang keken fursah ataupun istidrat si mukhatab supaya ik darangkul dan tasmid dan bermula tasmid itu keadaan sebahagian juzuk bait saja dan sebahagiannya itu sebalik rawi sebahagian daripada segala juzuk bait itu mensaja dan sebahagiannya kon baidu wa ba'dhuhan ala inan sebahagian juzuk bait itu saja atuh sebalik rawi. Rawi ujung bait. Rawi adalah huruf baujung bait. Jadi ajza bait kalimat dilikutnya mensaja artinya huruf ji sama. Tapi sama ji berbeda dengan huruf akhir. Menyelikut sama mandum kalimat kan? Mandum kalimat sama huruf akhir. Wazan-wazan saban kalihna awai. Menyertasmid kormenan umpama jih napet boh kalimat dalam saboh bit jadi kalimat pertama kedua kele mesaja artinya saban aki tapi sabannya beda dengan huruf yang bakepet agai yang rawi ujung kalimat yang paling akhir jadi le boh kalimat dilikut jih mesaja atuh sebalik huruf akhir jadi ala khilafir rawi yan. Dengan bahawa dijadikan akan bait akan peut boh saja. Makna ji peut boh kalimat leboh diatuh huruf akhir yang kon rawil bait kon huruf akhir bait. Jadi kalimat ji peut boh sajaannya leboh peut boh kalimat ajui le. Yang leboh kalimat yang awal huruf ji sama tapi sama kon diatuh huruf akhir. Contoh lagi ken ba'duhum pada badi'ahnya ba'duhum fi ra'sihi ghasaq wa fi wajihi falak wa fi saghrihi nasaq tasmitu darah tasmitu darihim jadi wa ujung dah him je ho pada hai tapi likutnya leboh kalimatnya falak yang pertama ghasaq falak nasaq jadi man lehnya dengan gup mati kaf sedangkan huruf akhir kabeda saboh fi ra'sihi ghasaq mana ghasaq malam sabit pada kepalanya itu malam, artinya sebut karena o juga agak hitam, o hitam lagi malam, fi rasihi ghasak, pada kepalanya itu hitam seperti malam, wa fi wajhihi falak, pada mukanya itu falak, falak manaji subuh, muka subuh, jadi gaitibik bengok mata orang bengok. Alnyan wa fi sagrihi nasak, dan sabit pada gigonya itu teratur. Oh, hitam, muka putih, ego teratur, putanya enggak beda dari itu. Kemudian ba akibit tasmid makna droji mentaklikkan kiladah dia tidak ada ujung ji kalau nama makna alam tasmitu darihim tasmid mana makna ji ta'lik berarti pesangkut rumah mereka itu. Qiladatun muzayyinatun lidaril qaumil ladzi huwa minhum. Karena tasmin makna rajih ta'lid kul qiladah ala sadri kama qalahul musannif. Faqad urida bihil mu'allaq ala tariqi tasbih. Jadi firasihi sabit pada kepalanya itu malam dan pada mukanya itu subuh dan pada sagrun babah gimana ya itu nasak teratur tasmitu darihim gantungan rumah mereka itu anak tak ada putus lah biwa ujungnya yang contoh nah kan contoh bak leboh kalimat pun matu rasak falak nasak wate ba ujung dhat ka beda tabuh hana lima saja wa ta'lilu dan bermula ta'lil dianya itu bahwa diiradah li mutakallim akan menyebut sabah hukum maka didahulukan artinya akan menyebut ilat terjadinya hukum jadi awai pegah ilat ngon pegah hukum pun pegah ilat ile entuk baru hukum contoh lagekeun safiyil hali pada badiahnya lahum asamun sawami ghairi khafiyah min ajliha sara yud'al ismu bil alami sabit bagi mereka itu ada nama yang tinggi lahum asamun sawamin mana sawami tinggi asami nama sabit bagi mereka itu nama yang tinggi. Ghairu khafiyah, yang hana tesom. Min ajliha, dari karenanya mempunyai nama yang tinggi, jadilah dinamakan akan isim, akan nama dengan alam. Jadi alam makna droji jabal, bukit. Kenama kan isim alam ke kan? Nama dalam istilah nahwu dia isim alam. Isim alamnya nama. Jadi kepu kenama ke kan alam. Sedangkan makna alam adalah jabal. Karena jabal manyang. Juga orang mempunyai nama yang sawami. Nama-nama yang manyang. Nama yang sering terucap. Sering disebut-sebut ligob. Ke nama yang manyang sehingga mandurung itu buah atau manyang ke itu boleh mandurung nama yang itu rile mandurung nama yang tinggi isit jadi karena nama yang tinggi maka dinamakan dengan alam jadi awai gebegah yang perlu begah padahal namanya adalah alam adapun alam adalah nama pakon ke nama ke alam jadi lebih awai gebegah yang menjadi ilat ilai. Jadi karena nama yang tinggi maka ke nama ke alam karena dia tinggi. Kala berkata musanneh tahliyatun wa naqlun au tahatumun tajridun istiqlalun wa tahatumun. Jadi istilah lomino tahliyah, nakal, tahatum, tajrid, istiqlal dan tahakum. Aku lu ulungkan bermula tahliyah itu akadu nasril Quran awil hadis. Tapegat kenadam akan nasar Al-Quran atau hadis dengan nasiadah atau lafai keduanya. Ini khusus Quran. Dari Quran atau hadis terjadikan nadam dan lafai jih, nah terjadi tambahan. Maka dianya tahliyah itu saboh nok daripada akdu. Jadi likut kalihna di akdu nasri nasrul akdi. Jadi tahliyahnya bahagian daripada akdu, yaitu nasar dijadikan nadam. Tapi yang tak puji ke nadam di sini Quran atau hadis. Contoh lagi ke syair alhamdulillahi mannan ba'isir rusuli ahda bi ahmada minna ahmadas subul. Segala puja bagi Allah mannan, karena telah memberi nikmat ianya Allah. Ba'isir rusul, lagi Allah yang membangkitkan agar rasul. Ahda, memberi hidayah ianya Allah dengan Ahmad, yang Ahmadnya minna daripada kitanya. Ahmada subul, akan seterpuji-terpuji jalan, adapun akan jalan yang terpuji. Jadi nyan dasar ji ayat, cuman hana truk tingkatnya lebih singkat lo, cuman yang kata utama. Ayat ji hampa uke aju. Akdu nadamnya adalah genadam daripada kenallah ta'ala lakad mannallahu alal mu'minina al ayah. Sungguh memberi nikmat oleh Allah atau hurung mukmin. Yang mannan pertamanya ke mannannya memberi nikmat. Jadi alhamdulillahi mannan, segala puji bagi Allah karena telah memberi nikmat ianya Allah. Ba'isi rusul, yang sifat Allah yang telah membangkitkan akan rasul. Ahda bi ahmada minna, memberi petunjuk ianya Allah dengan Ahmad Nabi Muhammad, yang Ahmadnya minna di antara kita nyawajid yaitu manusia, akan jalan yang terpuji. Jadi nyan nadam bersumber dari sabuh ayat yaitu lakat manallahu alal mu'minin al ayah. Dan contoh lom kenurung lain nyan saya nyoge genadam ayat nyoge nadam hadis. Ma balu man awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah yafquru. Bermula apakah itu hal siman yang bermula awal nyaman itu nutfah dan akhirnya itu jifah yafquru, berbangga-bangga ya nyaman. Nyan adanya genadam daripada ke Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma li ibni adam wal fakru, dan apa bagi urusan bagi ibnu adam dan kebanggaan, hanya saja awalnya itu nutfah dan akhirnya itu bangki. Tapi menyahino dakunya haba nabi hidih-hidih itu haba ali na beda la faiji ma balu. Dia itu yang gecok sebagai haba ali. Kecuali memang saban bak perawi nyan na urung hikayah sebagai haba nabi, na yang sebagai haba ali. Menyonyan haba nabi berarti nyan ditemong dalam tahliyah, menyokon haba nabi berarti nyan akdu secara umum kan tahliyah, karena tahliyah mecih tapegat ke nadam haba Al-Quran ataupun hadis. Wan naklu karibun minat tahliyah, dan bermula nakal itu karib hampir daripada tahliyah karab saban cid pejit saban, karenanya naklu itu akdun la yakunu fihi syai'un zaid min lafzihima, akad ataupun pegat ke nadam yang tidak ada padanya itu sesuatu yang lebih dari lafai keduanya, tetapi adalah titipnya itu pada terjemah yang lain. Sebab puno menyo tahliyah puno na tatamah dasar ayat atau hadis, tapi na tatamah-tamah lom kalimat lainnya kan tahliyah. Menyohana tatamah kalimat bina kalimat yang dalam nadam memandumnya kalimat dalam nasar ayat atau hadis puno nyan nanjih nakal, jadi kan tahliyah. Wa tahattumu aqdu Qur'anin wa hadisin istamala ala syai'in min lafdihima. Dan bermula tahattum itu aqdu saban si manteng, yaitu pegat ke nadam Qur'an dan hadis yang mensyumuli ianya akdun buno ada sesuatu daripada lafai keduanya. Jadi hanabih lafai Qur'annya hanabih daco menyo tahliyah abih dan tamah bahkan. Oh lebih le dan tamah. Menyo nakal hana tamah, menyonyo hanabih daco. Tapi sebahagian mentang yang nar kandung. Contoh lagi ke syair wa badat lanal ba'dha'u min afwahihim wa suduruhum fiha asa wa hukut. Wa badat lana dan lahi adapun nyata lahilah bagi kamu oleh ba'dha. Kemarahan dari babah mereka itu dan bermula dada mereka itu sabit padanya itu menyakiti dan dendam. Anak berah pada saya nah. Anak berah tau hasai jiwa dan nasar. Dan tajrid adalah penafi malzum karena ternafi ladim. Yang keken tajrid ta penafi malzum karena nafi ladim. Lagi contoh kena Allah Ta'ala la yas'aluna nasa ilhafan. Hanadim mungkin laki li mereka itu akan manusia isbah melemeh-lemeh. Artinya tidak ada daripada mereka itu soal. Maka wateh hana soal maka hana melemeh-lemeh. Baik yang nak melemeh-lemeh wak melaki benar melaki leh. Jadi yang perleh ini menafikan soal menafikan ilhaf karena bukan ternafi ilhaf karena ternafi soal tak baru na ilhaf baru na melemeh menyona melake nyelake johana apa ni melemeh teman. Kemudian istiqlal adalah kinayah daripada satu jumlah yang sabit pada maknanya itu lele jumlah taboh jumlah yang di dalamnya terkandung banyak jumlah. Nyan gekun istiqlal. Lagi contoh jumlah-jumlah ayat. Le dalam Quran, wate tacok saboh ayat, di dalamnya terkandung banyak jumlah. Itu ayat kursi, kan saboh ayat lah guys. Tapi di dalamnya padumboh mubtada khabar, padumboh bi'i dan pa'i menam nisiji. Ada ayat yang lain lagi nyansi, dalam saboh ayat, namun padumboh mubtada khabar, ataupun bi'i dan pa'i. Jadi saboh mubtada khabar, kah saboh jumlah. Untuk nalom, untuk nabi ngompai dan teranya nalom. Sedangkan ayat saboh. Jadi satu jumlah yang terkandung banyak jumlah di dalam jih gebunan istiqlal. Contoh lagi kenya pensyair. Wisalukum saddun, hubbukum kalyun, nushukum ghasyun, wasulhukum harbun. Jadi yang saboh jumlah. Tapi di dalamnya nabut boh jumlah. Yang pertama wisal. Wisal kamu itu wisalnya mana ji sambung hubungan kamu adalah sadun tun putunnyo hanjeutnyo hanjeut je nya kenyan wisal mau balik pada menyo sadun putun daripada wisal ana hubungan tapi keurangnya wisal kamu itu sadun alenyan hubbukum kalyun mana ji bu'dun cinta kamu itu adalah marah nus hukum ghasyun nasihat kamu itu tipu daya, pengen. Sulhukum, perdamaian kamu itu perang. And jadi, bahasa mubalik ya. Nah. Tirkah hurunnya, tanpa. Talake tulung, getulung, trom. Talake binasihat, tenak. Benar. Kenyam mana aja? Hak wisal kan hubungan, hubungan kenyang dengan tiada orang sadun, pu sadun, tun, nyohan jihan, ila kenyonya bikin, bukan mudah nyabikin, nyobungan luar. Hubukun kalyun, cinta kamu itu marah, nasihat kamu itu pengen, suluh kamu, perdamaian kamu itu perang. Jadi yang berlainan, yang adalah satu jumlah, yang saboh bin. Tapi di dalam satu bin, yang terkandung berboh jumlah. Yang gekun dengan puwabno istiqlal. Watahakumu ibrazul maksud fi surati dhiddin istihzaan. Dan bermula tahakum itu pelahir maksud dalam surah dhid karena duk pulau ulok. Yang maksud pegahnya tapi tak pegah malah sebaliknya duk tak pulau ulok. Contoh zuk innaka antal azizul karim, rasain sesungguh kamu itu kan orang yang bijaksana yang maha mulia, cok tigo. Jadi ligetik dalam neraka, rasa orang mulia, orang hebat. Ya, sebab orang orang kafirnya tidurnya akan dianggap drojih paling hebat, drojih paling haiga. Ipihina para sahabat Nabi. Jadi dia ketik dalam neraka, zuk, rasain. Innaka, sesungguh kamu itu, kamulah orang yang aziz, yang maha bijaksana, al-karim, orang yang mulia. Nya rasa tiga. Kamu lihat. Jadi panina azizul karim kawaknya. Nanti untuk pulau-pulau. Lagi orang wate kat tanya kitab kat tanya surah ju dron ur malim tak sebab. Padahal punya surah nak betul li memang kerana raya tak haba biasa pegah dra bicara orang tak. Tik tanya kitab kat tanya tak kun nupa dua ju ke surah orang ke ur malim ni kun. Orang ke ur jara nganyan pelahi maksud dia ada surah zin untuk tak pula ulo. Kerana pegah dra bicara tak pegah ju dron urun jara ni surah ju pun jik nak. Sedangkan bermula muktada zahir innaka antaz zalilul muhan, yang menanya hari yang betul ya haba, sesungguh kamu itu kamulah yang hina lagi yang hina. Hina manua makna ji. Jadi yang gekeun meno azizul karim, yang betul zalilul muhan. Jadi untuk pula-pula menanti. Jadi urang pegah dro tegar, lagi tolong mak tanya, ne buat gero dan urang haye tak sebab urang tegar sebab. Mereka namanya dekat ke mana sanggup dia berbuat pada hana sanggup. Jadi waktu ke mengkarat lagi dulu maknanya telefono pegah fon haya chat kita belah apa ke lagi ya. Ran urun cara ra urun dekat berbuat yo pun pegah agama. Nyen nanji tahakum. Dalam bahasa katanya pesahom dia dekena. Aba pesahom. Qala berkata musannif ta'ridun au ilghadun irtiqaun tanzilun au ta'nisun au imaun. Istilah yang lain dalam tahsin ilmi badai adalah ta'rid, ilghad, irtiqa, tanzil, ta'nis dan ima. Aku lu ulangkan ta'rid adalah bahwa dipercondrongkan dengan lafai kepada janib yang difahamkan daripadanya akan maksud kon daripada jihad wada' hakiki dan kon dari majazi tetapi dari samping lafai, artinya janibnya lafai. Tak ucapkan sebuah lafai tak pesengit u samping. Untuk na mufum dari lafainya kan ada yang wada' kan makna yang wada' baik wada' hakiki maupun wada' majazi kan tapi terfaham makna samping. Ya nah apa makna samping? Temu biasa zaman bari samping ke? Ati hanam bukun bari hilip duduk samping aja nak salah leh kan. Ain marfu' mansub majrur. Ana ada depu ke pun irab, depu duk ibarih te mamaji. Te ri ke domah kan ke sarah kan tu pu yang betul yang kekenan dapat saya ju. Bari samping. Nyo makna na makna samping. Jadi ta'rid. Ta'rid menya bahasa gua makna dia sindir. Bak sindirnya ngengkon makna hakiki kah? Kan makna hakiki, kan makna majadi. Tapi nak sabah makna yang mufum dari habanya. Lain geroi. Makna jih kan. Tapi nak ada dupua lain dari hinan. Ya kan ta'rid. Bahawa dipercondrong dengan lafai ke janib, ke samping. Yang difahamkan daripadanya akan maksud. Tapi bukan daripada jihad wada' hakiki dan kan dari wada' majazi. Tetapi dari ardil lafzi. Artinya janib. Dari samping lafai. Tercuma makna. Contoh lagi ke orang yang melaka. Bagi siman yang diharapkan daripada nyaman akan sedekah. Nah tak harap urunnya lebih sedekah. Takkan ini muhtajun. Lun urung berhajat. Kan ada pegah Nabi ke lun? Jadi secara hakiki kon makna jih Nabi sedekah ke lun? Secara majazi pi kon. Tapi tiga ke pegah. Urunnya urung urung tim bi sedekah. Urunnya urung pegah. Lu urung berhajat. Tepun lagi surah pegah aduk. Manduk aduk. Makana ini lelaki lelaki bu buat kau apa ni aman? Dia ada. Enam lagi. Gitu cek-cek lure sampai oh nak blow punya nak lain. Jadi ini muhtajunnya terfaham ke lelaki sedekah nya rak jani mah. Kan rak wada' hakiki kan wada' majadi bikan. Gekun ta'rid, sindiran. Tak sindir kepada orang yang napeng supaya agak blow mi sebab ungkuh ruat kam je cim tai ka. Jadi yang tak pegah macam cinyap tagai. Perut macam cinyap bajut. Ana Ada pegah kita lagi baginya. Ya, menanyan takrir. Jadi yang kekan makna samping. Wal ilgad dan istilah lam ilgad. Ilgad bahasa katanya muhim. Dianya ilgad itu ta'miyatul murad. Artinya taktiyah, topnya murid. Jadi tak ucapkan sabuh haba, tapi murid daripada habanya tak top. Anda tanya yang depan orangnya, potra. Kemudian yang rumahnya biasa, okay, siapakah istri Nabi yang pertama? Ya, pun murid tanya Nabi yang pertama, atau istri yang pertama bagi Nabi tanya. Ya, baik dia boleh orang. Ya, yang ilgat, ada algat di jamaah ini, daripada lagzun. Jadi teka-teki, ada pun him. Top murid. Jadi murid haba tak top. Leureung cibike begitu pu, jarang puhana. Mana? Ya him. Wal irtiqa al intiqal min adna ilal a'la fi wajhil murad. Dan bermula irtiqa itu berpindah dari yang bawah ke yang lebih tinggi pada wajah murid. Jadi irtiqa nama naik macam irtiqa naik kan. Jadi naik kiba makna naik. Tak pegah haba dari yang rendah ke yang tinggi. Jadi pupon ramiu. Alian puik baju tru, alian puik baju tru. Nyalakan irtiqa. Seumpama la ubali bil wazir wala bil sultan. Ana kau peduli dengan menteri-menteri dah. Ana kau bermen raja-raja. Ilo. Ya, jadi pun wazir. Ana yo ilang ke menteri, ke raja. Ana yo. Alinya baru pegah raja pun menteri le. Menteri ke rendah dan dengan raja. Ya, itu puik. Tanya menanti, nana yo gilong cuman upeti biji, gubernur biji, naik eju memperak eju kau dengan kau. Jadi la wali bil wazir wala bil sultan. Pon dah pegah hana long paduli ke wazir, menteri, wala bil sultan. Dah nak operemen kerajaan itu. Nyan ikhun irtika. Lawan ji tanzil dan bermula tanzil itu akas taraki. Berarti tren awal pegah yang di atas hele, yang pegah yang miuk. So mama hazal amru. Ini urusan la yu'jizu sultan walal wazir. Haik dipelemoh ianya urusan akan raja dan haik dipelemoh akan wazir. Ya, nyan, jadi awal pegah ke raja. Awalnya baru putren gede kepada wazir. Watanisu taklimu ma yu'anisul mukhatab qabla ikhbarihi bimakruhin. Dan bermula taknis itu mendahulukan barang, mendahulukan barang yang pu dianggap god le muhatab sebelum pekhabarnya muhatab dengan yang dibencikan. Jadi regolom tak pegah atra yang dibenci, tak pegah hele atra yang god bakji yang adanya betul. Nanti waktu dah pegah hal-hal yang dibenci, terpaksa payah terima. Ha, karena kalau nak nak renyi ni payah ikut becut. Supaya waktu dah pegah adanya, jadi hantar kejut. Ini bagian contoh sang kan. Waktu dah nak pegah anak meninggal. Dah pegah telefon. Musibahnya noda nak hendak oleh Allah memang mendurung kena hanapa dah kese. Dan katanya wajib dah sabar musibahnya. Nak berangkapu yang ada kebila Allah. Orang meninggal, payah dah terima, hanjut dah klik pi. Sinyak dah nak meninggal. Jadi tak pegah lah yang baca-baca tak puas lah ikutnya. Yang good, yang betul dengan yang hanap salah. Ini baru tak pegah hal yang makruh yang hanap diinginkan oleh orang. Kakak orang tergelang-tergelang lagi nyan. Nak gabuk leh tapi menyob jeh tak pegah pun gabuk orang. Ya pun nanti taknis eh. Jadi menyob makna droji yang taknis kan jinak kan. Jadi tak pesiat ile makna ji tak dahulukan sesuatu yang jid ke pesiat si mukhatab rogolom tak pegah ada yang jid dibenci leh ji. Wal ima inda sukaki, ima di sisi sukaki adalah kinayah yang sedikit wasitah. Ha, kinayah yang wasitah ji hana panjang. Kon lagi pu kasir rumat ide hore nah. Menyo kasir rumat kinayah yang panjang wasitah. Menyo ima kinayah yang sedikit wasitah tapi tidak khafi pada malzum. Malzum ji be khafi. nyamanan. Dan dibedakan antara talweh, ramzu dan ima dengan bahwa sungguh talweh itu banyerang yang banyak wasitahnya. Kali likut kan? Kali likut. Menyokinayah yang jiuh wasitah nanjih talweh. Sedangkan ramzu barang yang sedikit wasitahnya beserta khafi pada malzum. Malzum ji khafi. Jiuh becut ketujuan. Lagi contoh takun aridul kafa urun raya kudu. Raya kuduknya kinayah ke urung bangai. Memang hana jiuh, memang biasa urung begah urung menyo raya kuduk, raya tuliang ulem sambung tak kua gede, yang biasa bangai. Jadi memang hana jiuh wasitah antara raya kuduk ke bangai. Langsung dari raya kuduk ke bangai. Jadi punan hana le wasitah, tapi dari raya kuduk ke bangainya hana tak tahir khafi. Nah, lom gini ibaratkan dengan raik bantai je sian. Hai raik kuduk kon raik berlai bantai. Nah bahasa lo raik bantai. Nyantit yang kena pegah. Tapi hana langsung. Jadi wasitah memang hana le, tetapi na terjadi khafi. Sedangkan ima barang yang sedikit wasitahnya tapi tidak khafi. Lagi tawilun nijat, panjang saru pedang. Ke panjang urang, panjang nedang urang. Nyan hana khafi dah hana le wasitah. Jadi menan, menyotal weh kinayah yang panjang wasitah lagi kasih rurumat. Menyoramzu dengan buat apa tu tanya? Ima, nyan sama-sama dit wasitah, cuman beda aji. Menyo ima hana khafi, menyo pada ramzu khafi. Qala berkata musanne husnul bayani wasfun au muraja'ah husnul takhallusi bila munaza'ah. Aqulu ulungkeun bermula husnul bayan. Jadi istilah lam husnul bayan, rasfun, muraja'ah, husnul takhallus dengan tidak ada munaza'ah. Husnul bayan potra ulungkeun bermula husnul bayan itu kasful makna, taploh makna dan tapu sampainya makna bagi jiwa dengan mudah. Yakin husnul bayan. Mudah penyampaian. Jadi wate penyampaian saboh makna ke urang dengan jalan mudah. Yang gekeun bahasanya husnul bayan. Jadi bahasa ji getat sehingga mudah dicerna bagah mufhum urang. Nyen nanji husnul bayan. Sedangkan rasfu wad'u kulli kalimatin fi mawdhi'in, yang geken rasfu meletakkan tiap-tiap kalimat pada tempat yang munasabat ianya tempat akannya kalimat. Munasabat nisbah makna, munasabat nisbah lafai, munasabat nisbah wajah penggunaan lafai. Jadi mandu munasabat. Munasabat kedudukan kalimat nyan hinan dari segala sisi. Nyan tapi lagi nyan kejadian tidak sempurnalah demikian di atas sesempurna-sempurna hal kecuali pada kalam Allah Taala tagai dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nyan menyonyan bicara nyan gedanyo cerita tagai yang na adanya dalam Quran. Cuman nyokenyo yang sebagai kedih mukjizat nah. Mukjizat sehingga susunan bahasanya menyadepu baru tahabah di tengok. Pujuk cocok tahat nya manan hirin de pujuk cocok tahat nyen pujuk rohinan mun berdua harus membalik hidih pujuk medih mandak hidih hidih be cocok sat lagi nyen kena nyen bahasa Quran hina mano hidih medih ka wate dah pelajari behaluh baru dah temang hina ubi cocok lagi nyen hidih kapah dah lagi ya, jadi penempatan kalimat nyen sesuai memandum ya, jadi menyo bahasa ketanyo naci tapi hanitim sesempurna lagi nyen menyo lang Quran sangat sempurna. Yang kebunan rasfu meletakkan kalimat pada satu tempat yang sesuai. Dan bermula muraja'ah itu menghikayahkan haba. Yang makna muraja'ah hikayatut taqawil, menghikayahkan qaulun, menghikayahkan habagok. Contoh lagi kena Allah Ta'ala qala fir'un wa ma rabbul alamin hingga kunya minas sadiqin. Jadi nak qala-qala yang kan menghikayahkan haba yang kekun muraja'ah. Dan burna husnul takhallus itu mula amah. Makna husnul takhallus mula amah. munasabat keluar daripada satu fan daripada sabuh kalam kepada fan yang lain dan dinamakan akan bara'ah makhlas. Jadi husnu takhallusnya makna haji takhallus kan terlepas. Jadi terlepas dalam arti gedanya tebit dari satu kalam untuk tamong ke kalam yang lain. Nyen pada tengahnya nahaba yang munasabat bandua. Jadi kan bukan yang kabeh le ada buah pula ini noh. Ha jino ada tamong dalam ilmu kan nyen. Nyen berat hati kejut mi lagi nyen. Ya kan. Pun dengan taurai sabah fan. Olehnya na sabah pembahasan yang munasabat dengan fannya. Leh ta bahas atanya olehnya ka munasabat dengan fan kedua akan ada mau. Jadi hana date. Hana date gitunya ka berpindah dari satu fan kepada fan yang lain yang bak tengahnya na amrun munasabat. Nah, sehingga hana terasa ka berpindah fan. Ya kun husnul takhallus. Jadi hana payah top lagi katanya oleh buat fikah yang buat tauhid. Asing kro wallah alam bisawab yang kabeh kita fikah jino ada buat kita tauhid. Jadi meri ju berpisahnya be dari satu fan masuk ke dalam fan yang lain benar satu pembahasan bak tengahnya yang munasabat ban waho kena munasabat kedih ban munasabat. Qala musannif faslun fi ma la yu'adu kizban. Ini pasal pada barang yang tidak dihitungkan akan dianya barang akan sulit. Kizban pun kaziban sulit. Kaziban lah. Kazib kan? Kaziban. Tamanan bari. Jadi pembahasan ini tentang sesuatu haba yang nyan hana gegolong lam sulit. Kan sikon. Ya, menan dia perlu pegah. Hanya betul benar nak kan sulit. Nyo yang tak pegah haba kon. Tapi hana ganggap sulit. Walaysa fil ihami wa tahakumi wala taghali bisiwa muharramin min kasibin. Dan tidak ada pada iham dan pada tahakum dan tidak ada pada taghali dengan selain yang diharamkan itu sabit daripada sulit. Nyan kon sulit. Wa fil mizah dan pada mizah pada muayang yang sungguh ladim ia dengan sekira-kira hanajineh jalan keluar daripada sulit. Aku lu tidak ada pada iham. Dianya iham itu tauriyah. Itu sulit. Mana iham ilikut tauriyah saban. Sabah tu puh bahasa. Takhil. Ha, takhil iham tauriyah saban. Yaitu mengucapkan satu lafai yang na dua boh makna. Qarib dan ba'id. Sedangkan lagi tanya ta'iradah makna ba'id. Nyan tidak dianggap sulit lagi nyan. Berarti untuk jirat kena begahnya kan ilikot kan nama sagai. Menyo mana punan ni, mana punan ni. Cuma punah sulit adanya, pun jirat adanya. Ladung kalau kebegah hukum ini, nyan makbul, nyan mardud. Nyo di antara yang kalih na ilikot, toh yang tergolong dalam sulit, toh yang hana. Jadi iham, yaitu mengiradahkan makna yang baik, nyan tidak termasuk dalam sulit. Pakon, karena Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ada yanya Nabi na yumazihu, na bercanda yanya Nabi dengannya tauriyah. Nabi na gemoyang, gepake tauriyah dalam moyang Nabi yang gepake murung. Contoh lagi kenya Nabi bagi ajuz siro urung tuha, alati yang getuntut yanya urinang tuha daripadanya Nabi akan berdoa dengan tamang surga. Jadi kejak urinang tuha Nabi Rasulullah nang doa lun bertamang surga. Gejawab oleh Nabi, innal jannata la tarkulha ajud. Sesungguh surga hanai tamong kanya le urun tuha. Urun tuha hanai tamong surga. Yang kan? Bibit apa yang kan? Kan? Ajudnya ajud lam surga ya hana. Sebab lam surga hana urun ajud. Kan ajud idunya hanai tamong surga. Eh, mana itu. Jadi, Nabi pernah pakai lagi. Nadinya tauriyah. Jadi yang makna qarib ada gekeun ajud kan ajud urang ajud hinai dunya. Tapi maksud Nabi ajud lam surga hana urang ajud. Hana urang tuha lagi nya lam surga hana li. Ya, jadi Nabi pernah gepake tauriyah. Nah, menyunan tauriyahnya hana termasuk daripada sulit. Wa misluhu dan bermula misilnya tauriyah itu tahakum. Tahakum pun hana sulit. Pakan karena datangnya tahakum dalam kitab yang aziz. Kehilikot zuk innaka antal azizul karim. Yang kita tahu kan azizul karim kan kawak kafir yang kena alam neraka rasain Karasa, kamu orang yang maha perkasa dan maha mulia. Yang kepulau-pulau. Jadi dalam Quran sendiri, nah tahakum. Menyemenan tahakum yang jirat. Anak ikan tulit. Wakadhalikal mubalarah. Menanjilam mubalarah. Wahwa dianya mubalarah itu yang gemurut dengan tagali. Yang jirat, kalau nak ikut mubalarah, pegah sifat yang berlebihan. Selama tidak ada ianya mubalarah itu yang diharamkan ataupun yang jid ke kufur. Jadi haba mubalarah yang tak pegaknya baik sampai jid ke haram. Baik sampai jid ke kafe. Katakan bak tamah-tamah pegah. Dran ti haya dran raja dunia. Apa ni raja dunia orang pada. Adanya mubalarah awak pegah. Ha pulubah-lubah. Lagi surah bu mamplam be lima. Mamplam be lima. Apa ni mamplam be lima ke? Bak ko raya tat lah. Ya, mana-mana di pokok iraya kun jubi lemo bi gajah gerdo tu. Ya, jadi mubalaghahnya memang kan sebenarnya menyotakalen dari hakikatnya bahadakeun sulit. Tapi hana ganggap sulit apabila mubalaghah yang tapegot baik sampai haram baik sampai jir ke kafe. Tu contoh yang jir ke haram lagi siman yang gesifat ia nyaman akan tidur raja dengan bahawa sesungguhnya raja itu menguasai ia akan ahli langit. Kenyan, raja tro ulangit kenyan mpo kuasa. Nyah jigen, mekam cekak ke langit nanti le kon liang lam kenyan. Ataupun menyo contoh yang jik ke kafe lagi teken aradal kudratu bikuat bikuatihi. Menentanglah kudrah dengan kekuatan kenyan. Kekuatan kenyan menentang dengan kudrah Allah. Nya kabratan lo yan nyen kafe nyen apa. Jadi baiknya, baik cekak-cekak kenan, nyen berdepeh kenan. Jadi menyumbalakah pegak palain mata. Pegah mata buah pelan bila mau kera tu. Di baik tempi. Bak tak pegah orang tegar tak tat. Sehingga kudrah Allah menentang dengan kekuatan kenyan. Ha, sehingga pegak oleh Allah apa ke? Ngenuk pegak oleh Allah menurut kekuatan kenyan mudi. Nyamban tegar. Yang menyekat teruk kenan baik mua yang li. Yang kehanjir li. Yang kasulit dan yang keharim bahkan juga kafir. Amal mizah bil kazibi adapun bersenda dengan haba sulit ala ghairi ta'wilin atau hana ta'wi daripada tauriyah atau seumpamanya itu maka haram. Tauriyahnya jalan ta'wi memang. Ikutannya ingin muayang, pegah pegat haba haba untuk kim. Dengan jalan tauriyah je menyo tauriyah sebab nak ta'wi ji. Bahkan karena lafainya memang nak pakai kepada dua buah makna karib dan baid. Cuma itu daerah makna yang baid. Tapi menyota lakukan sulit dan muayang dengan haba sulit untuk pegak kem sedangkan takwil kebenaran haba dan yohanang bacutnya hanjit li. Yang keharam. Bahkan li anal la'ba karena sesungguh mu'en-mu'en hanai pemubah ia akan buat haram. Jadi kan ini kan permainan. Ini permainan kan pulih. Ini ilat uronyo kan. Ilat uronyo dia pegak hanjit membola. Ini kan sekedar permainan. Hanya pupuk sih. Ayan ni inang jangan agam juga kan masa MMN kan masalah. Alian artis atau lagu duh punggung-punggung kan. Yang kan cuma hiburan. Adi hana seriusnya hiburan sagai. Mana en agam ge mamak jaro hiburan hana buku. Jadi hanji menan. Labu MMN tidak membolehkan akan yang haram. Jadi meen jeut, muayang jeut, pegot kem jeut. Tapi haba yang tak ucapkan, yang haba sulit benar takwil. Umpamaji yang tamuruknya makna yang baik. Memang lafainya naga pakai ke maknanya. Oh, kajut, abai baik, baju kajut. Nah, yang penting. Jadi baik sampai waktu ada pegahnya, hana peneduk kebenaran melimang. Sulit 30% yang keharam. Wahadihil musibah, ini musibah. Yaitu meen ngata haram, ammat bihil balwa. Ka umum bala dengannya, bak zaman katanya-nya. Ah, kata pegah saya. Demun-demun apa boleh. MMN-nya. Ini ke bibit. Mana nak bibit? Muhayang, sagai. Ya, tapi muhayang dengan melakukan haram. Mana apa berarti muhayang? Mana je menan? Is layakadu. Bahkan kepegah kau membala muhayang dengan ada haram bak tamunnya. Karena tidak hampir satu majlis itu sunyi daripada muhayang dengan haba sulit. Karab hana majlis yang hana haba sulit waktu itu. Mereka hana buat kem kanji belbeh kepada kopi. Belbeh pak kantin. Kata dia buat menan hana kem sagai. Hana mau. Buna kem kan jarab. Gak hewa penggelak kera lucu-lucu ramadha. Dia tertegur. Kau yang kena tak bibit. Yang kena alasan juga. Bak hana buat pegahli. Yang penting buna kem. Bak kan zamannya kan zaman hiburan kan. Hiburan hanya pre musiat. Bila ruang yang benar hiburan. Laru benar hiburan. tinggal nampu pegah pegah yo datang ke naju. Warupama dan kadang-kadang jid ke kafe urung wayang pada sebahagian masanya yang berat lo makan. Habah habah wayang, habah habah kelucu apa gak kem, tapi urungnya sempat jadi kafir dengan habahnya. Ye dia tu puno kenapa? Wayang puno jid bek sampai harum bek sampai jid ke kafe. Nyo bahkan kadang-kadang urung yang wayang-wayang bak pegah habah kem kadang-kadang na yang jid ke kafe. Adapun mizah wayang yang sunyi daripada sulit maka dianya itu mubah yang jid. Kita nyawa dah muayang, nyata nyawa dah buka kem, tapi hanya terjadi sulit nyanjir. Bahkan, karena Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam ada ianya Nabi gemuayang ianya Nabi pada sebahagian masa. Bi walayakulu illa hakan dan tidak berkata ianya Nabi kecuali akan yang benar. Haba yang buahnya betul lagi buah penuh ajud hana dah mau surga. Mana jilam surga hana orang ajud. Emang nyawa lagi nyana hana. Tapi lucu jipat bagikan urung Tuhan hana dah mau surga. Nanti kelucu. Urung Tuhan hana dah mau surga. Kaya urungnya. Umang mencerai lu ke Tuhan. Mereka mati berakan je. Jadi hinan. Jadi Nabi nan moyang. Tapi haba yang ucapkan betul. Kau nak salah. Zada. Semoga benda tamah akannya Nabi ila Allah. Akan syarafan. Akan kemuliaan. Wakaraman kemuliaan. Walaziba maknaji lazima. Dan wajiblah. Irtikab barang yang telah disebutkan daripada tauriah dan seumpamanya tauriah pada mizah. Jadi so yang kena muayang wajib muayang dengan menggunakan takwil dia tu. Tak pegat tauriah ada jalan tahakum benarnya. Maka ji perlu tu ikut pe hafal berarti kan. Sebab kan dah yang jir dah yang jir tu. Ya. Karenanya kami menyangkut dengan hukum fikah ini. Gedanya muayang dengan melakukan tauriah. Yaitu tak iradah makna baik dari lafainya. Jika hana bupu. Itu kaya tibik lucu geroh ini anda. Ataupun melakukan tahakum untuk pulau-pulau. Pada-pada, oh nyan di hayat tahan. Pada lain urun tegar terung dunia. Ya. Kan pulau-pulau. Tahana. Terpun nyampung. Balarah itu mahu anda. Jadi mubalarah jirat. Tauriyah jirat. Tahakum jirat. Nyan-nyan nama yang. Laziba, mana laziba? Lazima. Lazim irtikab. Mengerjakan mazukira. Toh mazukira daripada tauriah dan seumpamanya tauriah. Yaitu tahakum mubalarah. Fil mizah pada muayang. Bagi siman yang diiradah yang nyamanakannya muayang-ayang. Supaya ada bagi nyaman itu jalan keluar daripada tulit. Jadi nak bertanggung. Untuk tanyanya kan tulit 30%. Jadi yang bukan pegang kan kan maksud mana oh nyamanan juga. Ha, jadi nak betul je. Lam sulit, lam pegah yang kan tapi nak betul je. Khatimatun. Sepatutnya bagi sahib kalam itu ta'anuk pada mula dan penutup dengan permulaan yang bagus. Jadi ta'anuknya bagus makna je. Dalam gedanya pegah habah benar tak mulai dengan sesuatu yang bagus. Jadi punya ta'an nakanya dalam arti sengaja. Bersengaja membuat bahasa yang good pada awal perkataan. Oh tanya pidato. Bak pun usahakan begot pidatonya lesehat. Untuk kau milih pada tengah-tengahnya. Jadi fil badi pada permulaan wal khitam. Dan pada penutup. Dah habis begot. Jadi tengah-tengah nama salah. Dengan perkataan no, tapi gak yang gak benar, bihusni bimatlain hasanin dengan permulaan yang gak dan husnul qal, jeroh perkataan. Wasabkun au barang atau istihlal dan sabkun atau barang istihlal yang perkataan uku yang dan jeroh pada takhalus atau iktidab. Wa fil ladzi yad'unahu faslul khitab dan pada alladzi yang gebuhnan li mereka itu akannya akan faslul khitab benalam faslul khitab wa min samatil hasan fil kitab dan daripada nama tak ada ke bacara lah mudah ah munyo daripada ismun nama daripada sawamin mana tinggi fil khitam pada penutup iradafuhu bimas ari tamam. Teraduhnya dengan mas'ari tamam. Aku lu ulungkan sepatutnya bagi mutakalim bahwa ta'anuk ia. Artinya bahwa tatabung ia akan anak. Tatabung ia ke mensengaja membuat bagus. Wal ahsan. Ahsan sabar dengan anak. Jadi ahsan atas kepada anaknya atas tafsir. Jadi sepatutnya bagi mutakallim bahwa menyengaja ia akan ahsan. Begot yang got pada awal kalamnya dan akhirnya kalam. Ba'fun, ba'aki, nyan benar bahasa yang got. Fal awalu mujibul ikbali nafsi sabi. Maka bermula yang pertama, got pada awal kalam, dipuajib ia bagi hadap jiwa si sabi. Menyebab fon haba yang tak pegahnya menarik, galak orang baik dengar. Jadi orang tertarik untuk dengar haba katanya. Tapi punya fon kan dia dengar juga, hanya mempocap, dah ya woyu. Sebab bila tahu kamu nak kan? Sebab fon kan juga yang dengar. Hanya yang fikir lain untuk nak kan? Fon kan juga, hanya mempuh, mawa, kamu nak kan? Dah ya woyu. Tapi bak tak pegah fon mengenang, mah mengenang nyo. Ya, jadi karena dalam jiwa ele mengenang pada tau nyo. Wate ka dia anggap pada tau nyan mengenang, entuk ek dengar ada tak pegah tahan betul. Ini nan ciri ele. Haba yang sama diucapkan le tirurung yang takagumi le gedanyo ngon diucapkan le urung yang hana takagum ka baurungnya. Menyosinyan pegah, oh ka pegah ek ke ka menah. Nah, ada orang yang kagum dengan kurungnya, karena uraian kayaknya mereka sering memang mengherankan. Bahkan abahnya jadi perhatian dia tanya. Padahal apa abahnya ni? Jadi dia tak sok mentok, tapi sok pega. Ya, dia menanci dia dah bila tahu sabar empat. Phone dah bila tahu hana menari orang dengau. Nya nak berharap lagi ada orang dum. Tapi bak phone yang ki banjara berkejut dia dengau, mengenal. Lih kagak dia tanya, hai ke God? Yang lainnya dah pegah hati hana God, dia tak dengau. Yakin nalam itu atal ke bunuh. Ya, benar. Jadi, fal awalu, maka yang pertama, iaitu God haba pada awal, dipuajib ia bagi ikbal, hadap jiwa si samik kepada haba kitanya. Wasani, yang kedua, God bakir ke puwa. Ia si duha ikbalan. Di pertama, ianya jeroh pada aki, akannya jiwa si samik akan hadap. Alama madha, atih barang yang telah lalu. Jadi baki god lom dasar jika god punya phone tamah god baki lom mutamah lom perhatian baju tu wajah birun dan god bakinya ditempe bagi barang yang sungguh terjadi sebelumnya daripada taksir pada takbir god baki mengaitu ada bro ikut pada tengok ya, jadi god tu baki gede menarik tiga tu petik gua pun mangat tak bila tahu malanya eh baki mengenang dah tapi menyuhana god baki ada god phone gado. Ah ni nah hanang pujap song hujung ke kun. Jadi datanya song hujung. Apa pun nam kena ngeri ah. Abi mi god bakke hana saban sabah pidato god. Padahal mamlah minen bak fon, mamlah minen bakke, bak dengoh nyan dua jam pujap kan dah. Tapi kesimpulan ji hai ke pidato malanyo. Sebab berakhir ngan god beno. Lagi urang tidak mengon berpisah dengan orangnya tetap dalam God. Maka kesan God itu sampai kan. Cik dia pisah bak karu dan mendakwa kampung. Ada God dia kot kadah mendu maju. Panik nak hanjut kurang ya. Eh. Perpisahan. Peta tu bak. Fal awalu maka bermula yang pertama. Ada ia dengan jeroh ibtida. Karena sesungguhnya ibtida. Itu awal barang yang diketok. Ianya barang akan pendengaran God. Ya. Jadi tak ketok pendengaran kau ngon hatanya. Otai dengar pah dengar fon. Permana julehnya. Wa ahsanuhu dan bermula ahsannya yang pertama. Jadi yang pertama apa nak kan jeroh pada awal. Jeroh pada awalnya na pada mbuh tingkatan lom yang lebih gak di antaranya barang yang dinamakan dengan matla dan dinamakan cit dengan ilma dan dinamakan cit bara'ah istihlal. Teh dianya itu bahwa didahulukan pada awal kalamnya akan isyarah kepada barang yang dimekan akan kalam karenanya barang. Jadi nyanakeun barang istihlal. Jadi pada awal pembahasan gedanyo dalam bahasanya urang igfam pada putra yang akan tabega. Dia urang mangganggu oh kakak berarti nyan masalah masalahnyo. Muhoju muhoju. Atau urang mangat gamanan mak muho apa? Mau dia tabega pun kon mu pu mawiawi mapi api putra yang kena pegah pun. Jadi menyona barang istihlal pun kon tagleng apa mupu yang akan tapegah tantang gap dak tadi. Nyen pa dah dengar menyanyan mekenang menyanyan. Walaupun bak dengar ndak lagi ceritanya tadi. Tapi itu begat bakai tapi tu ndak mangai itu tak dengar. Jabir menoi tempe. Contoh lagi kenya seseorang pada tahniah, pada ucapan selamat. Ge ucap selamat ke tira orang yang balahian yang gekun busra. Fakat anjazal iqbal ma wa'ada wa kaukabul majdi fil uqbil ala sa'ada. Lagi pedu apapun busra, selamat. Busra kegembiraan. Kegembiraan. Jadi ada orang na yang lahian kat trip mana, kadangnya berfon na kan dah ucap selamat baju kan. Jadi habanya geme untuk mengucapkan selamat. Maka bak fon na juga kalimat ji, busra. Busranya adalah apa? Kebahagiaan. Nah, jadi langsung dengan dah ucap dengan kebahagiaan. Lalu orang dengar pun kalimat fon dah ucap, kemang bergaju inan. Tapi punya phone dah nama puwe lah duduk. Oh, cak selamat ke lu padahal. Ataupun payah tak pegah. Ada urun kata, hanya aku cak selamat. Kata kena puwe. Jadi, bagaimana? Busra je phone kan. Fakat anjazal iqbal. Nyampu mana je. Nah kamu sana. Nah iwan tu lagi dalam. Najis ini dalam arti hana utang tanjis mukabalah takjil ditunai, maka sungguh ditunai oleh iqbal akan barang yang dijanji ia, menunaikan janji yang jasa yang siapa saban jina memenuhi jid, menunaikan jid. Iqbal dalam arti tapi kebahagiaan tinan. Sungguh dipenuhi oleh kebahagiaan akan barang yang dijanji ia. Wa kaukabul majdi, dan bermula bintang kepujian pada ufuk yang tinggi itu naik ia. Jadi bintangnya yang kian anak yang ban lahirnya ditamsilkan sebagai bintang, bintang yang kai'i ulangit. Ya, jadi kai'i ulangit bintang berarti kan kada tahu kan. Menanjit anak kalahi, di kalahi anak karena bahagia kapunoh yang kena begah. Nyan ucapan selamat ke urang yang balahian. Apa ibu gad? Untuk tato yang kana anak mit, kirim SMS lagi nyan tapo. Wa minhu matla'u surati nur. Sebagian daripadanya barang hasil lalom itu matla' permulaan yang ada dalam surat Nur. Nah, jadi dalam surat An-Nur, jadi surat Nur hinan takluk kepegah pembahasan jih dengan masalah tuduh dengan zina. Jadi pembahasan hinan masalah tuduhan dengan zina yang ba awal surat memang kana mencekot ke masalah zinayan. Wa min mahasinil ibtida, dan sebahagian daripada jeroh ibtida lam itu sun'ah intikal daripada matla' kepada maksud. Intikal daripada permulaan kepada maksud. Jadi pun permulaan, permulaan memaji khutubah yudakun, puja, selawat, pulau minan. Olehnya nanti baru tamonglah maksudnya pada berpindah dari khutubah ataupun dari permulaan pembahasan ke pembahasan maksud. Nyana lom hinan sun'ah intikal daripada matla' kepada maksud. Dianya itu kebagi le. Salah satunya le kepenan dengan takhalus. Dianya tak halus, intikal daripada barang yang dimulakan dengannya barang akan kalam kepada maksud beserta na pelihara munasabat antara keduanya. Nya lagi puno. Tapi nyo dari permulaan ke maksud. Na munasabat mensambung nah. Jadi hana dikejut, hana lagi dak buah puno yang kabeh hile, hana menan. Jadi khutbah, pujo, selawat dalam pembahasannya ju selawat ke nabi tentang nabi ini dada kaitan dalam pembahasan hana maji. Munasabat. Jadi pembahasan ji dari tilawat ke pembahasan maksud pokok munasabat. Kan yang kabeh, ini baru datang maksud lagi urung bidato. Hanya kabeh ino dapat ramong lah rukun khutbah. Jadi meri ju pegah je kabeh nyo tamong jeno. Cibek meri ju bum sambung ju higo. Maksudnya wat Aceh orang pegah. Tapi minta kira bat harap bujit lagi nyan. Jadi lu tak pegah tentang nikmat-nikmat yang lu tak gebil Allah. Maka katanya perlu tak syukur kepada nikmat nyan. Walhamdulillah haju kedeh. Padahal alhamdulillahnya dia puja khutbah. Tapi kan walhamdulillah hajinan. Walhamdulillah puja kepada Allah yang kali gebi nikmat yang katanya dan baik tua dia jabat terlaut terlaut ju. Jadi nyempu putra tanya takhalus kebunan. Jadi berpindah dari permulaan kalam kepada maksud dengan nata jaga munasabat sehingga hana-hana mensantau han rebah urang dari perpindahannya geukeun takhalus. Yang kedua kebunan iktidab, dianya iktidab berpindah kepada barang yang hana mula amah, hana munasabat. Antara atrafon ngada kedua. Ya, yang kabe, ini tamong yo lain gede, tegejot urang mai dengau. Yang gele gebonan faslul khitab, dianya faslul khitab itu mutawasit. Na atra yang tawasut antara kedua-keduanya permulaan dengan maksud. Dan dianya itu berpindah kepada barang yang mendekat, yang dekat ianya barang kepada daripada takhalus. Dengan bahwa menjampu akannya oleh sedikit daripada munasabat. Jadi karab lagi tak halus. Menyo iktidab buno antara pembahasan mukadimah dengan maksud hana munasabat mbecut pi megrup. Nyan iktidab. Menyo munasabat abih dari mukadimah ke matluk na munasabat geken tak halus. Menyo faslul khitab na penengah bak tengahnya sehingga metakok tat pikon munasabat tat pikon na agak pu ya subuh menjampu bacut munasabat inan wa adahu dan gehitong akannya oleh ba'dhum akan pembahagian daripada iktidab. Jadi menurut ba'dhum faslul khitabnya bahagian dari iktidab. Jadi perpindahan dari mukadimah ke maksud ke bagi dua. Dah takhalus dengan iktidab. Untuk iktidabnya nah yang agak munasabat bacut gekeun faslul khitab ge putamong. Tapi menyaino hana ke bagi le aju. Takhalus bak dengar-dengar faslul khitab yang gele iktidab nyamanan. Wa minhu sebagian daripadanya faslul khitab keun mereka itu sesudah puja Allah dan selawat salam atuh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan puakeun amma ba'du. Nyan amma ba'du itu memang dalam faslul khitab. Jadi dengan na amma ba'du hana terkejut hat amma ba'du leuh nyan pegah je maksud. Tapi nya hana amma ba'du tengah mangat mentelawat kada pegah ju. Jadi tasawurnya ke bagi dua. Pulai yang. Jadi terkejut hat urang ju. Puja telawat. Tengah mangat-mangat telawat lantang pembahasan pokok ilmu ke bagi dua. Nyan iktidab keun lagi nyan. Tapi menyona amma ba'du. Ya, nyan kana bacut. Berarti walaupun memang pembahasan metakok tapi dengan diselangi li amma ba'du tentang hana tak terkejut li. Nyan keun amma ba'du nyan faslul khitab. Amma ba'du fahada ilah. Wa min husnil kalami dan sebahagian daripada jeroh kalam lom itu topnya kalam dengan barang yang memberitahu ia dengan sempurnanya kalam. Jadi wate tanuk top haba bumeri habanyan karab abe. Lagi ino yu contoh haji. Ini kau kena pertama kitab, kau bahas masalah pertama kitab. Hai terlalu dengar. Baik itu pernah tanya mantang. Termasuk dalam jeroh kalam, wate tanuk top haba, wate tanuk top pembahasan katanya, bumeri nyan haba karab abe. Contoh, lagi tengku yuk. Hanya kau bahas penutup haba kiban, tapi pun haba kiban, tapi tutup kiban, nyok kena abeh berarti. Jadi diri pembahasan aja, nyok pembahasannya termasuk dalam busnul khitam, busnul khadimah. Dan sebagian daripada jeroh kalam itu topnya kalam dengan barang yang memberitahu ia dengan sempurnanya kalam dengan sekira-kira tidak ada sesudahnya bagi jiwa itu tasawuk, tasawuk puah. Rindu kepada atau tasawukun dalam arti preh damian manteng na preh hanali meri juga abih. Jadi udah dah ucap haba baca yang kerabih menandapi yuk hanali tegelang urung kan lagi yang kamar daidun engkama dai dun bi hujur dai arah dai di urang dah habah yang dengar yang kena berapa bat nah urang tanya orang jadi kali yang kabe apa ada ke nak ke mana ni yang kabe si enan dah apa ya jadi jadinya jadi terakhir biasa biasanya jadi kenalam jadi jadi yang penutup hanamri katro hanamri kabe haba tentang menteng guru menang pre-pre haba jadi hanagot nyen hanajroh kalam lagi nyan kalam yang jeroh wate tanek to bumeri karam karabe contoh lagi kunya seseorang bakita baka ad-dahri ya kahfa ahlihi semoga berkekal gata akan sebagai kekal, mas, kekal masa. Wahai guha bagi ahlinya. Jadi guha bagi ahli, sila orang yang menjadi perlindungan sebagai ahli. Ha? Guhanya ditamsilkan ini kan tempat melindung. Ha? Jadi orang yang menjadi guha bagi ahli, kenyan, perlindungan bagi ahli. Bakita baka adahri. Semoga berkekal gata lagi kekal masa. Ha? Wahada, ini adalah doa bagi manusia haza du'aun lil bariyah wa haza du'aun lil bariyati syamilun wa jami'u kabi ini adalah doa bagi manusia itu yang syumul nyan doanya memang tam doa ketira urang tapi doanya gebegah syumul kepada mamandu manusia jadi sama dengan doa yang tertuju ketira urangnya sama dengan ka tam doa ke mandu urang mam biasa wateleh pegah bahagia tau kena berdoa. Ada khutbah Jumat, Pak Ujung kau berdoa. Ada muka kau berdoa, yang kabe. Uri yang dengar kaji bodoh. Ini kabe khutbah kau dengar nak semayang. Kau berdoa sebab. Yang menanti, bak akhirnya nak kau doa. Bakita baka idah baka adhari. Berkekal drone dengan lagi kekal masa. Ya kahfa ahli. Yang doanya, walau ditujukan ke tira urang, tapi sumul ke mamandum manusia. Pakon. Karena urangnya, urang yang bermanfaat ke mandum urang. Gop-gop isyok manfaat baginya. Maka doa ke urangnya, kam doa ke orang lain. Mam yukar doa ke muslimin wal muslimat pula man. Kan assalamualaikum menjulahnya. Nyan berarti pula sebagai husnul khitam. Wa jami'u suwaril Qur'an ala hadal aslubi. Dan bermula sekalian surat-surat yang na dalam Qur'an. Itu sabit atuh ini segala cara-cara. Nyan lagi kaedah-kaedah yang kegebegah got-got di atuh. Nyan lam Qur'an mamandum lagi nyan. Yu'lamu dhalika yang diketahuikan demikian bi'adna tadaburin dengan sedikit tadabur mendang kada debu adanya. Mana ada debu tidaknya? Ya, doang buka leh. Jadi, nyanlam sebagai penutup tengkuan. Karena maksud daripada ilmu balaghah kan untuk pedih balaghah tad Al-Quran. Man wadagakun, ubena ayat Quran, ma mandum lagi yang kalih dah pegah penuh. Habis pulang pun dah pegah lamanya. Tujuan murno ilmu balaghah pun untuk tak ketahui mukjizat Al-Quran. Kali kecap kesimpulan tanya. Bina Al-Quran. Nyan mamandum na lagi yang kata pegahnya. Habis kan? Nyan sebagai puno husnul khitam daripada tengku. Kala berkata musanif. Hadha tamamul jumlatil maksudi. Nyan dirumpuk teruk nanti. Bermula ini itu sempurna jumlah yang dimaksudkan. B yang lun rencana pegat kabih. Min sunatil balaghah daripada pegat kitab ilmu balaghah yang terpuji. Kemudian bermula rahmat Allah sepanjang masa itu sabit atuh Nabiul Mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi al-akhyari. Ma gharradal mistaqu bil ashari. Selama di mencicip le orang yang rindu ke Allah bawa dia tahur. Gharradam cicip. Mana ji bersuara merdu suara yang god. Orang rindu ke Allah pandai mencicip ke cicip dicim. Ketamsilkan lagi di cium. Yang kemenan orang rindu ke Allah bawa tayar sahurnya. Napu cium. Kedua tirau kena napu kun. Jadi selama yang cium oleh orang yang rindu ke Allah bil ashari bawa tayar sahur. Wa kharra sajidan ilal azkani. Dan tersungkur ia hal keadaan yang sujud. Ilal azkani kepada jihad keng. Keng diuk berarti tersungkur bak tanah makna ji. Ya beri menuntut ia akan wasilah akan perantaraan kepada truk kepada Rahman. Tamma bisyahril hijjatil maimuni. Sempurna ianya kitabnya bisyahril hijjati pada bulan Zulhijjah al maimun. Yang berkat. Maimun yang diberkati. Bulan Zulhijjah yang diberkati. Mutimmu pada mutimanisfi, pada sempurna setengah daripada kurun ketipleu. Setengah kurun tu kena punah kurun yang ketipleu. Ya, menan. Mutimanisfi asiril kurun. Asiril kunur kurun, yaitu kurun ketipleu. Kurun ketipleu, sabah kurun satu abad. Satu abad tertuh tun. Berarti kurun ketipleu seribu tahun. Setengah kurun tu hanya teruk seribu tahun. Berarti sekurur tu memang peluh. Jadi kitabnya tamat batun sekurur tu memang peluh surah haji. Akulu ulangkan bermula musyaru ilih itu sekalian matakadama selain khutbah. Kenapa no? Bak kepegah Quran mamandumna apa no? Nyanyan? Oh hadha. Hadha tamamul jumlatil maksudi. Ini kasempurna yang dikasarkan. Nyan ini nyan hanya termasuk khutbah. Karena laisat maksudah bidzat, karena dianya khutbah itu kan maksud bidzat. Jadi yang maksud bidzat li habih khutbah. Wal balaghah, dan bermula balaghah itu ibarat daripada putra. Fan. Fannail ma'ani wal bayan. Balaghah adalah ibarat daripada dua buah fan, yaitu fan ma'ani dan fan bayan. Badai hanaru. Maka bermula itlaknya balaghah di atas badai itu ada jalan taklib, karena badainya untuk pelagak sagai. Maka ji gekeun balaghah ke badai ada jalan taklib yang bebut je dua buah ikut bayangan mahani. Wa inama kanat mahmudah, dan hanya sanya ada ianya fannya itu terpuji. Li annabiha, karena sesungguh dengannya ilmu balaghah diketahuikan di atas rahasia-rahasia kalam Allah dan kalam Rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ilmu balaghahnya baru tarumpuk rahasia-rahasianya memandum. Wa taqaddama makna salah, dan telah terdahululah makna salah di bab khutbah kitab. Dan bermula amad makna ji wate. Jadi sepanjang masa. Tulal amadi dia bunuh. Amad maji wate, sepanjang wate, sepanjang masa. Wal sepanjang masa mustakbal. Jadi amad adalah waktu yang mustakbal, mana? Dan bermula Mustafa manajih al-Mukhtar yang pilihan, dan bermula akhyar jamak daripada khairun, khayirun dengan tasdid yang god manajih yang bagus. Gharrada gecok daripada manajih sagrid, dianya itu tatrib fi sauti, pelagak pada su wal ghina dan melagu. Jadi pegat suunya ngeken tagrid, tagrid, maka di dalam matan mano gharrada. Jadi gepegat su, artinya bersuara dengan suara yang god dalam memanggil Allah. Oleh orang yang rindu kepada Allah. Wal mistaq, mustaqi, daripada istaqa, saukun. Gepenah bak pada istaqa, isim pa'ijih mustaqun. Wal mustaqu, kan mustaq pemadi jadi, sampai amam asdar. Urang rindu, dan bermula mustaqun, urang yang rindu. Artinya rindu kepada hadrat aliyah. Rindunya maksud kerindukan inang. Terdali dengan dali siak kalam. Eh tak boleh ikut-ikut benarkan. Berarti rindu-rindu ke Allah yang kena pegahnya. Bukan doa kerindukan engkau mainnya. Wal maimunu. Bulan Zulhijjah yang maimun. Pemana maimun? Maimun yang gecok daripada yumnen. Wahwal barakatu. Berkat makna ji. Jadi makna yumnen berkat. Jadi al maimunu yang diberkati. Bulan Zulhijjah yang diberkati. Puji berkat. Wa kanat maimunah, ada ianya Zulhijjah itu maimunan, itu yang diberkati. Karenanya bulan Zulhijjah itu termasuk daripada bulan haram. Jadi ianya sebab bulan haram yang kerja berkat. Dan bermula kurun, itu jamak daripada karnon, dianya itu 100 tahun. Jadi satu abad. Jadi satu kurun, maknanya adalah satu abad. Dan bermula sempurna si tengahnya itu 50. Oh, sempurna si tengah. Maknanya abad yang ke lima, yang ke 10 ka sempurna si tengahnya menan. Jadi kan maknanya kurun si tengah, sempurna si tengah, kurun yang ke 10. Kurun yang dikurun ka puno. Puno abad yang ke dikurun bermadakeun. Abad yang ke dikurun ka puno. Menyo ka puno berarti ka tahun dikurun tu. Olehnya ka puno si tengah dalam dikotu. Punoh si tengah kurun yang ketipleu. Punoh yang ketipleu berarti punoh memang peluh. Sama dengan tamat kitabnya punoh don si kurur tu memang peluh. Akhbara gepekabar ianya dengku. Sesungguh nadamnya dengku sempurna ia pada ton limang peluh dan si kurun retuh daripada hijrah nabawiyah. Jadi tun tikurung retuh 50 daripada hijrah Nabi. Sabit atuh sahibnya tun itu seafdal. Afdal sawut dan salim tun nabawiyah di tun Nabi kan. Qala asari asiru masawihi, berkata lesiro urung yang urungnya adalah tawanan daripada keaibannya. Tawanan keaiban dalam arti urung yang kadidrop li aib ataupun urung yang tidak terlepas daripada aib, yang mana asiru masawihi urung yang tidak terlepas daripada aib. So kenyan Ahmad Damanhuri je beno nadam nyo Ahmad Damanhuri urung pegak syarah je Abdul Rahman Al-Zari nadam yang tamat tahun 1950 gekarang li Abdul Rahman Al-Zari syarah gepegak li Ahmad Damanhuri geboh lakab genyan adapun pangkat genyan asiru masawihi urang yang tidak terlepas daripada keaiban. So tim anda tim titul lagi nyan ya tanya Profesor Dr. Al-Kamil Al-Fadil tiginya gebur asiru masawi tawanan aib tawanan aib yaitu Ahmad Damanhuri genyan pun kata mat kitab haza akhiru ma aratna kitabatahu. Ini adalah akhir barang yang kamu kehendaki akan tulisnya barang tahriran, hal keadaan tahrir, oh tahrir tamat aja, hai kamu merdeka kata tamat. Fil ashir pada uro yang ke-10 minal khamis daripada bulan kelimong, minar rabe daripada tahun yang keput, minas salis daripada dasawarsa yang kele, min sani asyara daripada yang ke-12 daripada abad yang ke-12 daripada hijrah nabawiyah. Ya gelom. Nah menteng, asyir nyan uro yang ke-10. Berarti tanggal 10. Tanggal 10 minal khamis dari bulan 5. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Berarti khamis Jumadil Awal minar rabi daripada tahun yang ke-10. Bulan limang dari tahun yang keput. Tahun yang keput dari dasawarsa yang kele. Dasawarsa 10 tahun lah. 10 tahun satu dasawarsa. Nah, baik kada luar ta. Dasawarsa, betul ya? Adalah 10 tahun. Berarti dasawarsa yang kele. Yang kele, kon le belum? Yang kele. Berarti 20 kan? 20 tambah peut, benar tahun yang keput. Tahun yang keput dari dasawarsa yang kele. Jadi dua boh dasawarsa 20 tahun. Dasawarsa yang kele kaita mong peut tahun ka tahun yang keput berarti 20 le. Daripada abad ke-12. Berarti siribe kon siribe 200. Munyo siribe 220 nyen abad ke-11. Siribe sirto. Karena siribe sirto nyen ka 11 boh abad. Tamah dua boh dasawarsa berarti siri B dertuh 20 put siri B siri tuh 20 put tun limang bulan 10 huro euro 10 tulijah nyaninan tamat 10 Rabiul Jumadil Awal mana? Jadi sempurna kitabnya pada uro yang ke 10 maknanya tanggai 10 daripada bulan limang yaitu Jumadil Awal daripada tahun yang keput, dari dasawarsa yang kele, daripada abad yang ke-12, daripada hijrah nabawiyah. Jadi sama dengan tanggal 10 Jumadil Akhir tahun siribe tertuh 20 put. Nabi jubin. Ala sahibiha, sabit atas sahibnya tahun hijrah itu seafdal, afdal selawat dan salim. Nas'aluhu, ketanya laki akannya Allah subhanahu wa ta'ala, akan bahwa nepejroh yanya Allah akan akibat getanyo fil umuri pada urusan tiap-tiapnya urusan, dan bahwa nepetamong yanya Allah akan getanyo akan nanggro kemuliaannya Allah wa muhibbina dan urang yang cinta ke getanyo min ghairi mihnatin daripada hana cobaan bijahi nabi habibihi dengan kemegahan kekasihnya Allah ladaihi di sisinya Allah. Jadi gebi tempat yang mulianya ladaihi di sisinya Allah tafadulan minhu karunia daripadanya Allah la wujuban alih kan wajib atuhnya Allah wasallallah dan bunabi rahmat li Allah atuh pangulai gedanya Muhammad dan di atuh alnya dan sahabatnya dan menjibi sejahtera yanya Allah wala haula dan hana jenih hilah untuk pejiuh daripada maksid dan hana jenih kekuatan untuk perbuat taat kecuali dengan Allah al-aliyil azim yang maha tinggi lagi yang maha raya. wa akhiru da'wahum, dan bermula akhir doa mereka itu ahli syurga. An annahu wa ta'ajji, dan bermula akhir doa mereka itu ahli syurga. Annahu, sesungguhnya, jadi getafif gebuang an, sesungguhnya pekerjaan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam.